mencintaimu. Jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu menyayangimu. Semenjak jarimu masih bersatu, bersatu, tumbuh yang sesungguhnya. Sayang yang sebenarnya, senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Oh, dunia ramalah padanya, belahan jantungku. Belum kulihat wajahmu, wajahmu menyayangimu. Semenjak jarimu masih bersatu, bersatu, tumbuh yang sesungguhnya. Sayang yang sebenarnya, belahan jantungku. Jantungku.